ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian juga ada pertanyaan beliau tentang apa itu, kapan terjadinya kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mas'ul na'am laisa bi'a'lama minas-sa'il. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Beliau tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis Jibril beliau tidak menjawab karena beliau tidak mengetahuinya, dan karena memang ilmu as-sa'ah tentang kiamat ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pula dalam hadis ini, ketika seseorang bertanya kepada beliau, mata sa'a ya Rasulullah, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Qal, maka beliau menjawab, apa jawabannya? Wa ma a'adatta lis-sa'ah, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Beliau tidak menjawab, naam, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Karena memang beliau enggak tahu. Ya. Namun beliau menjawab dengan jawaban, wa ma a'adatta lis-sa'ah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ini menunjukkan bahwasannya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu tidak terlalu penting. Ya. Yang terpenting adalah apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Artinya seorang yang beriman, nah, dia selalu siap untuk menghadapi segala macam apa yang akan terjadi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Di antara perkara yang akan terjadi dan pasti terjadi adalah qiyamus sa'ah, tentang terjadinya kiamat. Namun bukan seseorang mencari-cari kira-kira kapan terjadinya kiamat atau meraba-raba ataupun hanya untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat. Padahal ada yang lebih penting dari itu semua. Apa yang lebih penting dari itu semua, dari mengetahui kapan kiamat? Yang lebih penting dari itu semua adalah al-isti'dad laha, mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Ini yang terpenting. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa, ketakwaan. Yang makna taqwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa kira-kira? Ibadah kita sudah betul? Akhlak kita sudah bagus? Manhaj kita sudah lurus? Atau masih belak-belok? Masih sana sini oke? Atau seperti apa? Keimanan kita sudah mantap, kuat? Taslim kita terhadap syariat ini sudah bulat dan mantap? yaitu berserah diri dengan syariat ini. Ya. Sudah seluruhnya kita berserah diri menerima semua syariat Allah. Ya. Ataukah kita masih milah-milih? Oh, ini syariat yang mudah, ini ajalah. Ya. Oh, ini gak sesuai ini dengan naam hati saya ini. Ya. Gak mau yang ini ya. Ah, saya benci syariat yang ini. Ya. Bertentangan dengan jalan pikiran saya. Ya. Gak masuk di akal saya. Ya. Selalu mengedepankan akalnya. Belum masuk ini di akal saya. Belum masuk. Belum. Ya. Akalnya dikedepankan. Sehingga menolak sebagian syariat waliyadzubillah. Ya. Hanya menerima nam yang dia sukai, yang cocok dengan hatinya, ya. Sedangkan syariat-syariat yang lain tidak diterima atau berat menerimanya, ya. Nah, tidak taslim sepenuhnya, tidak berserah diri sepenuhnya. Padahal makna Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh, ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini mana Islam, berserah diri, ya, menerima dengan sepenuh hati semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dimana syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah akmal syara'i wa atammuha, syariat yang paling sempurna, ya. Syariat yang paling lengkap, wa aslahuha, syariat yang paling baiknya, ya. Syariat yang paling baik, paling bagus semuanya, ya. Baik itu syariat hukuman had misalkan, ya. Hukum potong tangan bagi yang mencuri. Syariat rajam bagi yang berzina dan sudah menikah. Syariat al-qatl, nyawa dibayar dengan nyawa bagi si pembunuh. Ya. Dan seterusnya dari berbagai macam hukuman-hukuman had. Ya. Semua itu adalah syariat yang paling sempurna, yang paling baik bagi hambanya. Walaupun sebagian manusia membencinya. Sebagian manusia tidak menyukainya, ya. Nah, tabu merasanya, ya. Tabu melihatnya. Nah. Demikian pula syariat-syariat yang lain. Nah, dari berbagai macam syariat-syariat yang Allah syariatkan. Ya. Nah. Ada kewajiban zakat misalkan. 2,5%, ya. Ini syariat yang paling sempurna, syariat yang paling mulia, ya. Nah, dari berbagai macam sisi kehidupan diatur, ya. Dari sisi na'am muamalah, ya. Nah, dari sisi ibadah, ya. Dari sisi akhlak, ya, dan seterusnya. Semua yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu adalah syariat yang paling sempurna. Paling baik untuk hambanya. Maka wajib bagi kita untuk taslim. Berserah diri dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dari membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya satu yang dibenci. Akan bisa membawa kepada kekufuran. Menggugurkan seluruh keimanannya. Ya. Ketika membenci satu syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Ya. Maka. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk tunduk, taslim, berserah diri dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya apa yang telah Allah syariatkan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu adalah perintah dan syariat yang terbaik. Ya. Terbaik. Ya. Harus kita yakini. Ya. Itulah yang terbaik. Syariat warisan misalkan, ya. Laki-laki dapat dua bagian daripada wanita. Ya. Kalau warisan hanya 3 juta, laki-laki dapat 2 juta. Perempuan dapat 1 juta. Ini syariat terbaik. Ya. Walaupun sebagian mengatakan, oh itu gak adil. Ya. Harusnya bagi 2. Ya. 1,5 itu namanya adil. Nah. Adil menurut dia. Ya. Nah. Padahal makna adil adalah menempatkan sesuatu pada posisinya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam syariat, tempat warisan atau urusan warisan, ya laki-laki dapat 2 bagian daripada wanita. Ini yang adil. Ya. Karena ini syariat Allah, pasti syariat Allah adalah syariat yang paling sempurna. Nah. Ya. Kiaskan ke syariat-syariat yang lain. Nah, syariat Allah adalah syariat yang paling sempurna. Maka hati-hati dari mencibir ataupun merendahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mencibir atau merendahkan orang yang menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati. Nah. Yang demikian karena akan bisa mengurangi keimanan. Dan tidak mustahil akan menggugurkan keimanan. Ya. Jika dia membenci syariat tersebut. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mada, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan kiamat, ya Rasulullah, beliau menjawab, "Wa ma a'adatta lisa'ah," apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Ini menunjukkan mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi hari kiamat. Itu lebih penting dari sekedar mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ya, karena memang tidak ada yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Nah. Maka apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kiamat? Ya. Ibadah kita sudah benar. Muamalah kita sudah baik. Akhlak kita ya, sudah bagus ya, atau sebaliknya ya, ibadah masih amburadul, muamalah ya, jelek, akhlak sayyi'ah buruk ya, waliyadzubillah. Nah. Terus amalan apa yang sudah kita siapkan? Apa amalan kita? Ya. Kita orang yang hobi puasa, hobi sholat, ya. Atau hobi sodako, atau yang lainnya, atau ya, hanya sekedar mengerjakan, ya, tanpa ada kesemangatan dan kesungguhan. Ya. Maka apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Inilah mestinya yang selalu menjadi perhatian kita setiap saat. Ya, yaitu apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang telah kita kerjakan? Ya, sholat kita, puasa kita, ya. Puasa juga jarang, Sholat juga naam, masih begini dan begitu, dalam tanda kutip. Sedekah juga jarang, kalau ada himbauan baru sedekah, nggak ada himbauan sama sekali nggak pernah sedekah, padahal harta melimpah ruah, untuk apa sebenarnya harta di tangan kita? Untuk apa? Mau kita bawa mati? Lah. Yang antum bawa adalah amalan antum ketika antum menghadapi kematian. Bukan harta antum. Harta antum jadi rebutan ahli waris. Selesai. Gak ada lagi kaitannya dengan antum. Maka di sini motivasi bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi qiyamus sa'ah, hari kiamat. Bagi yang punya kemampuan puasa, punya kemampuan untuk banyak lapar, lakukan kesempatan untuk memperbanyak ibadah puasa. Banyak puasa-puasa sunnah. Dan bahkan orang-orang yang ahli puasa akan ada satu pintu khusus di dalam jannah nanti, yang mereka akan masuk ke dalam pintu tersebut yang disebut dengan pintu Ar-Royyan, kemudian setelah ahli puasa masuk ke dalam pintu tersebut, ditutup pintu tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa lewat lagi dari pintu itu, khusus ahlus siyam, orang-orang yang ahli puasa. Maka gunakan kesempatan ketika memiliki kemampuan untuk banyak berpuasa, punya kemampuan untuk banyak sholat, mampu untuk sholat malam, mampu untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Maka kerjakan, jangan sampai tertinggal dari sholat sunnah rawatib misalkan, sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib, jangan sampai tertinggal, dari sholat-sholat yang keutamaannya besar. Bagi yang memiliki kemampuan harta, gunakan kesempatan untuk memperbanyak sedekah, infak, dan seterusnya. Walaupun gak diminta, walaupun enggak ada himbauan ta'awun, sedekah, infak yang manfaatnya untuk diri dia sendiri. Dan itulah harta hakiki miliknya. Harta hakiki milik dia itu, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta hakiki miliknya. Adapun yang belum disedekahkan, belum diinfakkan, bukan harta yang hakiki milik dia. Bisa jadi dia besok mati, jadi milik orang lain. Bisa jadi besok ada musibah, tsunami, habis hartanya dibawa air, atau yang lainnya. Harta yang belum disedekahkan, belum diinfakkan, bukan harta yang hakiki. Adapun harta yang telah disedekahkan, diinfakkan, dan seterusnya, itu adalah harta hakiki milik dia jika dia ikhlas. Dengan syarat ini, jika dia ikhlas dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang punya harta, punya kelebihan, memperbanyak sedekah. Kiaskan ke sisi-sisi yang lain, ke lini-lini yang lain, ke ibadah-ibadah yang lain. Oh, saya punya kemampuan dalam hal ini. Dalam ibadah ini, dalam ibadah itu, maksimalkan kemampuan tersebut. Untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah. oh saya enggak ada kemampuan kecuali belajar dan mengajar misalkan. Maksimalkan. Ya. Untuk tetap belajar dan juga mengajar. Ya. Menyampaikan ilmu kepada orang lain. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, yang punya kemampuan ini Masya Allah, istaqimu, istiqomahlah antum di atasnya. Ya. Jangan tergoda, terayu dengan rayuan-rayuan yang lain. Ya. Alah, gak usah ngajar di pondok. Gajinya kecil. Gak cukup untuk beli popok. Gak cukup untuk beli susu bayi atau yang semisalnya. Ya. Nah. Mulai syaitan main di situ. Nah. Ya. Untuk menghalangi dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi dia dari majlis ilmu. Ya. Menghalangi dia dari tempat yang mulia. Ya. Menghalangi dia dari amalan yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Maka istaqimu, usbutu, wasbiru, ya, sabar. Ya, dengan segala macam resiko yang kita hadapi ya, ketika kita melazimi ibadah yang kita mampu. Seperti belajar mengajar tadi. Ya. Ini yang kita mampu. Nah, yang insya Allah akan kita terus laksanakan sampai kita meninggal dunia. Ya. Yang punya kemampuan itu maksimalkan. Ya. Jangan tergoda dan terayu dengan godaan dan rayuan dunia ya. Yang membinasakan, menyesatkan. Yang akan menghalangi dia ya, dari majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Menghalangi dia dari pahala yang banyak. Ya. Menghalangi dia dari memperbanyak bekal untuk mempersiapkan diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma'a'adadna lisa'ah. Ya. Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Inilah pertanyaan yang na'am. Ya. Harusnya sering kita ingat. Ya. Yang mestinya sering kita perhatikan. Ya. Apa yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika seseorang perhatiannya adalah untuk mempersiapkan diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadapi hari kiamat. Ya, maka dia akan tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Dia akan sibuk dengan amal ibadah. Dia akan sibuk dengan ketaatan. Gak ada waktu untuk gibah, ngegosip. Gak ada waktu untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Nah. Gak ada waktu. Ya. Akan tetapi dia selalu berpikir untuk mempersiapkan dirinya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, gak ada waktu untuk maksiat. Ya. Gak ada waktu untuk membuat pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Nah. Ya demikian karena perhatiannya adalah persiapan. Ya. Persiapan yang harus dia siapkan untuk menghadapi qiyamus sa'ah. Kemudian ketika seorang tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wama a'adatta lisa'a?" Apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Maka dia menjawab, "Hubbullah wa rasulih." Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Subhanallah. Ini yang dia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Cinta Allah tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, namanya orang cinta. Ya. Dalam aturan bercinta, ketika seorang mengaku cinta kepada kekasihnya, dia akan taat dan menjalankan perintah kekasihnya. Ya. Maka demikian pula orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya, hendaknya dia taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Ini sebagai tanda bukti cintanya kepada Allah. Wa hubbu rasulih, dan cinta Rasulnya. Dan diantara makna cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah. Maka diantara makna cinta Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti dan menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulihi, dan cinta Rasulnya juga mencakup makna cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau alaihi salatu wassalam. Senang dengan sunnah-sunnah beliau. Senang dengan seluruh syariat yang beliau sampaikan. Senang dengan seluruh syariat yang telah beliau kerjakan, telah beliau amalkan. Ini juga tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban pria tadi mengatakan bahwasannya yang dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka seseorang di hari kiamat nanti, ya, dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dia akan digabungkan dengan orang-orang yang dulu ketika di dunia dia mencintainya. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai kita mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Musuh-musuh sunnah, ya. Musuh-musuh manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Ya. Karena dia akan digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai. Ya. Fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Qala Anas, berkata Anas, Fama farihna ba'dal Islam farhan ashad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, perawi hadis ini, kami tidak gembira setelah masuk Islam ini, kami tidak gembira dengan kegembiraan yang besar, yang sangat, ya, daripada gembiranya kami ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya. Ini membuat Anas bin Malik sangat gembira, sangat senang. Ya. Bahwasanya di akhirat nanti seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Nah. Qala Anas, maka berkata Anas, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa ilam a'mal bi a'malihim. Maka sungguh aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak mengamalkan amalan mereka, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Al mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Nah. Maka inilah pentingnya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Pentingnya seorang cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Ya. Cinta kepada seorang karena dia masya Allah seorang mukmin, seorang ahlu sunnah, ya. Seorang yang manhajnya lurus mustaqim, ya. Pengikut manhaj salaf, ya. Rasul dan para sahabatnya, ya. Ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Itu cinta karena Allah, ya. Maka orang yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan orang tersebut pada hari kiamat nanti. Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka hendaknya seseorang memilah dan memilih siapa yang harus dia cintai. Nah, siapa yang dia harus jadikan teman, siapa yang harus dia jadikan kawan, memilah dan memilih. Siapa yang harus jadikan rujukan, memilah dan memilih. Karena al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, selesai dari hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Orang yang dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di dalam jannah, ya. Maka hendaklah dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kecintaan kepada beliau, ya, lebih diutamakan, lebih didahulukan, ya, lebih besar daripada kecintaan kepada anak, orang tua ataupun seluruh manusia yang lain. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih besar daripada kecintaan kepada diri sendiri, kepada anak atau orang tua atau seluruh manusia. Jika dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Maka di dalam hadis ini juga pentingnya kita untuk selalu berteman dengan orang-orang saleh, ya. Berteman dengan orang-orang saleh yang dia akan mengarahkan kita, membimbing kita, ya, menasihati kita ketika keliru, ya, mengingatkan kita ketika salah, ya, yang dia akan menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan, ya, karena rajinnya dia dalam ibadah, ya, semangatnya dia dalam ketaatan kepada Allah, ya, membawa kita ingin seperti dia. Ya. Ini keuntungan dan keutamaan berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Al-mar'u ma'adini khalilih, falyandur ahadukum man khalil. Seseorang itu bersama agama temannya. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Nah. Ya. Kembali kepada hadis yang mengingatkan kepada kita tentang wama a'adatta lisa'ah, apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Sudah seyogianya, sudah semestinya seorang mukmin dan seorang muslim, ya, untuk selalu memperhatikan pertanyaan ini, ya, dan mengulang-ulang pertanyaan ini, agar senantiasa kita tidak lalai, ya, tidak lalai dan tidak membuang-buang waktu, ya, tidak menyia-nyiakan waktu, ya, yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk mempersiapkan diri, membekali diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, perbanyak, ya, pertanyaan-pertanyaan ini, atau seringlah mengingat pertanyaan-pertanyaan ini. Wa ma a'adatta lisa'ah, ya, semisal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan-kelezatan. Itu apa? Al maut, kematian. Dan hari akhir, ya, itu diawali dengan al-maut, kematian. Maka sudah seyogianya bagi seorang mukmin untuk senantiasa memperbanyak dan memperhatikan hal ini, ya, yaitu pertanyaan apa yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sering mengingat dan sering mengulang pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadikan kita selalu teringat dengan hari akhir, sehingga kita akan senantiasa berusaha keras dan berupaya keras untuk memperbanyak bekal, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah dalam rangka mempersiapkan diri-diri kita, membekali diri-diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.